Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu masih pada poin yang sebelumnya yang disebut oleh al-muallif rahimahullah. Di antara su'arif anil haq adalah adamu tasawwuril batil ala ma huwa alaih. Telah disebutkan oleh beliau rahimahullah dengan menukil ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya mayoritas dari ucapan-ucapan manusia, ucapan-ucapan yang sesat, itu memungkinkan untuk digambarkan kecuali ucapannya orang-orang Nasrani, kecuali maqalah An-Nasara. Maka jika kita meminta kepada salah seorang di antara mereka, mereka tidak bisa menggambarkan tentang apa yang ada pada agama mereka. Karena yang meletakkan sendiri berbicara tanpa ilmu, berbicara menyampaikan tentang Nasrani, itu dilandasi dengan kejahilan. Oleh karena itu disebutkan oleh beliau rahimahullah, kalau seandainya satu keluarga saja ditanya antara bapak dengan istri dan juga anak, ditanya tentang tauhid yang ada pada mereka, maka niscaya masing-masing itu akan berbicara dengan pendapat yang berbeda dari yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya agama mereka tidak bisa untuk digambarkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu juga disebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, kalau ada 10 orang Nasrani ditanya tentang tauhid yang ada pada mereka, tentang perkara yang ada dalam agama mereka, maka tentunya masing-masing dari satu orang tersebut memiliki 10 pendapat yang berbeda dari yang lainnya. Ini juga menguatkan kepada kita seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menukil ucapan orang-orang yang uqala, bahwasanya agama Nasrani ini tidak bisa digambarkan sebagaimana mestinya. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala al-allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Berkata al-allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, kata beliau, فَإِنَّ كُلَّ عَاقِلٍ إِذَا تَصَوَّرَ مَذْهَبَ الْمُسْرِكِينَ jazima bi butlanihi qabla an tuqamal barahin ala dalik. Maka setiap orang yang berakal, setiap orang yang masih berakal, kata beliau rahimahullah, jika dia menggambarkan tentang madhab al-musyrikin, itu madhabnya orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bisa menggambarkan madhabnya mereka orang-orang musyrik, jazima bibutlanihi, niscaya dia bisa menjazm, bisa memastikan tentang kebatilan agama dari orang-orang musyrik tersebut. Dia bisa memastikan tentang batilnya agama mereka, agama orang-orang musyrik. Ditinjau dari akal saja juga tidak masuk. Karena tentunya orang yang berakal, dia akan beribadah kepada yang mencipta dirinya, yang mencipta alam semesta ini, yang memberikan rizki, yang mengatur dan juga seterusnya. Sehingga di sini dikatakan oleh beliau rahimahullah, orang yang berakal, jika dia menggambarkan madhabnya orang musyrikin, dia bisa memastikan tentang kebatilan agama tersebut. Qabla an tuqama al-barahin ala dalik. Sebelum ditegakkan barahin, yaitu bukti-bukti tentang batilnya agama orang-orang musyrikin. Sebelum tegak dengan bukti-bukti, dengan hujjah-hujjah, dengan dalil-dalil, dia sudah bisa menjazm, memastikan bahwasannya agamanya orang-orang musyrik itu adalah agama yang batil. Ini menunjukkan apa? Kalau sesuatu bisa digambarkan sebagaimana mestinya, seorang bisa meninggalkan perkara tersebut. Seorang akan jelas baginya mana yang hak dan juga mana yang batil. Sehingga dia akan mengikuti kebenaran dan akan meninggalkan kebatilan. Wa ba'dul munsifina min ahli al-milali tasawwara madhhabahu 'ala ma huwa 'alayh. Dan sebagian al-munsifin, itu orang-orang yang memiliki insaf, memiliki sikap adil. Dia bisa insaf, bisa menimbang-nimbang dengan adil, bisa mencermati dengan adil. Maka sebagian al-munsifin min ahlil milal, dari kalangan ahlul milal, yaitu orang-orang yang memiliki agama, tasawwaru madhhabahu, sebagian mereka tasawwar, itu berusaha untuk menggambarkan tentang madhabnya, agama yang dia anu tersebut, ala ma huwa alaih, sebagaimana mestinya. Maka yang didapatkan adalah, kata beliau rahimahullah, fatabayyana lahu fasaduhu. Maka menjadi jelas baginya, nampak jelas bagi dirinya, fasaduhu, itu kerusakan yang ada pada agama yang dia anut tersebut. Tentunya ini agama selain Islam, baik itu Yahudinya, Nasraninya, ataukah Majusinya, ataukah yang lainnya. Ketika mereka menggambarkan, merenungi madhab yang ada pada mereka, agama yang ada pada mereka, ajaran-ajaran yang ada pada mereka sebagaimana mestinya, akan jelas bagi dirinya kerusakan dari agama yang dia anu tersebut. Wa ta'ammala dinal islami fahtada ilaih. Dan kalau dia ta'ammala dinal islam, mencermati agama Islam, fahtada ilaih, dia akan mendapatkan petunjuk ke dalam agama Islam. Dia akan mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena Islam, ini juga agama yang bisa digambarkan dengan hujjah-hujjah yang jelas, dengan barahin yang sangat gamblang. Karena agama itu adalah agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wakhtarahu ala dinin nasara. Sehingga dirinya, kata beliau, memilih agama Islam di atas agama Nasrani. Dia lebih memeluk agama Islam. Dia akhirnya condong dan memilih untuk masuk ke dalam agama Islam. setelah dirinya bertasawur. Itu menggambarkan agama yang dia peluk sebelumnya, itu agama Nasrani. Dia mendapati kerusakan-kerusakan yang ada di dalamnya. Kesesatan-kesesatan yang ada di dalamnya. Dan ketika dirinya mencermati agama Islam, ternyata Islam itu adalah agama yang kokoh, agama yang lurus, agama yang sesuai dengan akal-akal manusia, agama yang sesuai dengan peradaban manusia, agama yang sesuai dengan segala kondisi. Sehingga dia pun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memilih agama Islam, dijadikan sebagai agamanya, dan dia tinggalkan agama Nasrani tersebut. Ini bagi orang-orang yang digambarkan oleh beliau, dia berusaha untuk bertasawur, berusaha untuk menggambarkan apa yang dia anut sebelumnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa min a'lamin nasi bimaqalatihim man kana min ulama'ihim wa aslama 'ala basiratin. Dan diantara manusia yang paling mengerti, diantara manusia yang paling berilmu, yang paling mengerti tentang makalahnya mereka, ucapan-ucapan dalam bahasa jelasnya kesesatan-kesesatan mereka, kesesatan-kesesatan yang ada dalam agama Nasrani. Orang yang paling berilmu, orang yang paling mengerti tentang kesesatan yang ada pada mereka adalah man kana min ulama'ihim. Orang-orang yang sebelumnya itu merupakan dari kalangan ulama'ihim. Itu ulama'nya mereka. Orang-orang yang berilmu diantara orang-orang Nasrani. Karena mereka mengerti tentang agama Nasrani, sehingga faham betul kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam agama mereka. Wa aslama ala basiratin, dan dia pun masuk ke dalam agama Islam di atas basirah, di atas ilmu yang sangat jelas, ilmu yang gamblang. Setelah dirinya mencermati yang ada dalam agama Islam, dia pun memeluk agama Islam di atas basirah. Ba'dal khibrati bi kutubihim wa maqalatihim. Setelah khibrah, yaitu pengetahuan dia tentang kitab-kitab mereka dan juga maqalatihim, itu ucapan-ucapan mereka, ajaran-ajaran mereka yang sesat. Setelah dirinya faham, mengerti, mengetahui kitab-kitab yang dimiliki oleh orang-orang Nasrani dan juga maqalatihim, ucapan-ucapan yang ada pada mereka, dia pun faham tentang kesesatan-kesesatan yang ada dalam agama Nasrani. Maka orang yang berilmu di antara mereka, yang masuk Islam di atas basirah yang semacam ini, setelah faham betul kesesatan-kesesatan yang ada dalam agamanya, kata beliau, kal Hasan ibni Ayyub, alladhi kataba risalatan ila akhihi Ali ibni Ayyub, yaitu seperti Al-Hasan ibnu Ayyub. Al-Hasan ibni Ayyub, dia sebelumnya beragama Nasrani. Beliau berusaha untuk mencermati, mentasawur agama yang dia peluk sebelumnya, itu agama Nasara. Kemudian mencermati agama Islam, sehingga faham kesesatan-kesesatan agama Nasrani tersebut dan benarnya agama Islam. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah, Al-Hasan ibn Ayyub rahimahullah, ini adalah orang yang kataba risalatan ila akhihi. Dia pernah menulis satu risalah, satu surat yang dia layangkan kepada saudaranya. Dia kirimkan surat tersebut kepada saudara laki-lakinya, yaitu Ali ibni Ayyub. Itu Ali ibni Ayyub. Tentunya Ali ibni Ayyub ini masih beragama Nasrani. Dalam risalahnya disebutkan oleh Syekhul Islam, yadhkuru fiha sababa islamihi wa yadhkuru al-adillata ala butlani dinin nasara wa sihhati dinil Islam. Al-Hasan Ibn Ayyub menyebutkan dalam risalahnya, dalam suratnya tersebut yang dia layangkan kepada saudara laki-lakinya, dia menyebutkan, menulis di suratnya tersebut, sababa islamihi, sebab dia masuk ke dalam agama Islam. Sebab dia masuk ke dalam agama Islam diutarakan oleh dirinya, oleh Al-Hasan Ibn Ayyub. Wa yadhkurul adilla ta'ala butlani dinin nasara. Dan dia juga menyebutkan tentang dalil-dalil tentang batilnya, sesatnya agama orang-orang Nasrani. Itu agama Nasara, agama Nasrani. Disebutkan oleh dirinya. Bukti-bukti, dalil-dalil yang menunjukkan tentang batilnya agama Nasrani tersebut. Wasihhati dinil Islam, dan juga menyebutkan tentang dalil-dalil yang menunjukkan benarnya agama Islam itu sendiri. Disebutkan dalam risalahnya tersebut oleh Al-Hasan Ibn Ayyub rahimahullahu ta'ala. Qala fi risalatihi ila akhihi, berkata Al-Hasan Ibn Ayyub rahimahullah dalam risalahnya yang dia kirimkan kepada saudara laki-lakinya, lamma kataba ilaihi yas'aluhu an sababi islamihi ba'da an dhakara khutbatihi, yaitu ketika saudaranya juga sebelumnya menulis surat yang dia kirimkan kepada Al-Hasan Ibn Ayyub, di mana saudara laki-lakinya bertanya, apa sebab dia masuk ke dalam agama Islam? Apa sebab Al-Hasan Ibn Ayyub rahimahullah masuk ke dalam agama Islam? Ba'da an dzakara khutbatahu, yaitu setelah beliau menyebutkan khutbahnya. Setelah beliau menyebutkan khutbahnya, itu muqaddimah sebelum menulis inti dari surat tersebut, dia memberikan muqaddimah sebelumnya. Setelah mengucapkan amma ba'du, tentunya kata Al-Hasan Ibn Ayyub rahimahullah kepada saudaranya, summa u'allimuka, kemudian aku beritahu kepadamu, aku beritahukan kepadamu, anna ibtida'a amri fi syakki alladhi dakhalani fi ma kuntu alaih, bahwasanya awal perkaraku, awal kali kata beliau, fi syakki, itu timbul keraguan-keraguan pada diriku, alladhi dakhalani, itu yang masuk pada diriku, fi ma kuntu alaih, itu pada agama yang sebelumnya aku berada di atasnya. Dia mengutarakan, kemudian aku akan beritahukan kepadamu, awal kali timbul keraguan-keraguan pada diriku pada agama yang sebelumnya aku berada di atasnya. Itu sudah timbul keraguan-keraguan tentang agama Nasrani. Wal istibsha lil qawli bihi min akthar min 20 sanatan. Kata Al-Hasan Ibn Ayyub, dia menyatakan kepada saudaranya. Dan juga awal kali muncul al-istibsha, itu anggapan jelek. Anggapan jelek terhadap ucapan, terhadap pendapat, ajaran dari orang Nasrani, agama Nasrani tersebut, min akthar min 20 sanatan, yaitu lebih dari 10 tahunan, kata dia. Dia meragukan tentang agama Nasrani dan menganggap jelek ajaran yang ada dalam agama Nasrani, dituturkan oleh Al-Hasan bin Ayyub kepada saudaranya, itu sudah lebih dari 10 tahun. Lamma kuntu akifu alaihi fil maqalati min fasadi tauhid lillahi azza wa jalla, yaitu ketika aku akifu alaihi, yaitu ketika aku mendapatkan dalam agama Nasrani tersebut, fil maqalati min fasadi tauhid, yaitu tentang makalah tentang rusaknya tauhid mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pendapat mereka, pendapatnya agama Nasrani tentang tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Hasan bin Ayyub sudah merasakan ada kerusakan, ada kesesatan yang diajarkan oleh agama Nasrani tentang tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bima udkhila fihi minal qawli bithalathatil aqanim wa ghairiha mimma tadammanadhu syari'atun. yaitu dengan perkara-perkara yang dimasukkan dalam agama Nasrani tersebut, berupa ucapan itu, berupa pendapat tentang as-salasatil aqanim. Salasatil aqanim, yaitu sejenis tiga saks, yaitu tiga sosok, yaitu mungkin yang dikenal dengan ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Ruhul Kudus. Ini kata mereka. Wa ghairiha, dan juga selain itu, mimma tadammanathu syari'atun, dari perkara-perkara yang dikandung oleh syariatnya orang Nasrani. Itu perkara-perkara yang dimasukkan dari ajaran-ajaran Nasrani tersebut, beliau sudah merasakan kejanggalan. Merasakan ini rusak, ini sesat. Ini lebih dari 10 tahun. Demikian pula kata beliau, wad'ul ihtijajati allati la tazku, dan juga peletakan ihtijajat, yaitu hujjah-hujjah allati la tazku, yang tidak suci, yaitu yang tidak benar. Disebutkan di situ hujjah-hujjahnya, namun tidak benar. Wala tathbutu fi tanwiri dhalika, dan juga hujjah-hujjah yang la tathbut, tidak kokoh untuk memberikan penerangan terhadap hal tersebut. Itu tentang permasalahan tauhidullah. Maka disebutkan hujjah-hujjahnya dalam agama Nasrani, namun dikomentari oleh beliau, ini adalah hujjah-hujjah yang la tathbut, tidak kokoh untuk memberikan penjelasan tentang permasalahan tersebut. Kemudian kata beliau, wa kuntu idza tabahhartuhu wa ajaltu al-fiqra fihi bana li awaruhu, dan aku jika berusaha untuk mengetahui lebih dalam lagi, ya berusaha untuk lebih memahami lagi apa yang dirasa janggal tersebut dalam agama Nasrani, dan aku berusaha untuk memusatkan pikiranku memahami hal tersebut, justru kata beliau, bana li awaruhu, semakin jelas kata beliau bagiku, awaruhu, kerusakannya, cacatnya, aibnya yang ada dalam agama Nasrani ini semakin jelas bagiku, kata Al-Hasan Ibnu Ayyub rahimahullahu taala. Wa nafarat nafsi min qabulihi, demikian pula jiwaku itu pun lari dari menerima perkara tersebut. Jiwanya sudah tidak mau menerima lagi ajaran agama Nasrani tersebut. Wa idza fakkartu fi dinil Islam alladhi manna Allahu alayya bihi wajadtu usulahu thabitatan wa furu'ahu mustaqimatan wa sara'ihu jamilatan. Kata beliau rahimahullah, dan jika aku memikirkan fi dinil Islam, itu agama Islam, namun kalau saya mencermati memikirkan agama Islam, kata Al-Hasan bin Ayyub kepada saudaranya, alladhi mannallahu alayya bihi, yaitu agama yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepadaku, agama yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadaku, wajadtu usulahu thabitatan, maka aku mendapatkan usul, itu prinsip-prinsip, landasan yang ada dalam agama Islam tersebut, thabitah, sangat kokoh, kata beliau. Sementara dalam agama Nasrani, ini la tasbut, tidak kokoh untuk memberikan penjelasan, tidak kokoh untuk memberikan penerangan, tidak jelas. Wa furu'ahu mustaqimatan, demikian pula cabang-cabangnya yang ada dalam agama Islam juga mustaqimah, juga tegak lurus, selaras, istiqamah di atas al-haq. Wa syara'ihu jamilatan, demikian pula aku mendapati syariat-syariat, ajaran-ajaran yang ada dalam agama Islam, jamilatan, sangat indah. Ini yang disebutkan oleh Al-Hasan bin Ayyub rahimahullahu taala kepada saudaranya ketika bertanya, kenapa engkau masuk ke dalam agama Islam. Ternyata beliau berusaha untuk menggambarkan, merunungi apa yang ada dalam agama Nasrani, sehingga beliau mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang sesatnya agama yang dia peluk sebelumnya, itu agama Nasrani. Maka dari gambaran-gambaran yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang itu bisa terjerumus dalam suatu kebatilan kalau dirinya tidak bisa menggambarkan kebatilan tersebut sebagaimana mestinya. Dia bisa larut dengan kebatilan tersebut karena dirinya tidak bisa menggambarkan apa yang dia sedang jalani tersebut dari sebuah kebatilan. Kalau dirinya bisa menggambarkan sebagaimana apa yang disebutkan kisahnya oleh beliau rahimahullah, dia akan faham tentang kesesatan yang ada dalam agama, ajaran, madhab, pendapat yang dia jalani tersebut. Ini akhir dari penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala. Dan selesai poin yang sedang kita bahas ini. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Yaitu kata beliau rahimahullah, su'arif yang berikutnya, yang ke-28. Iltizamu usulin fasidatin wasuluki tariqin ghairi hadin. Di antara su'arif anil haq adalah iltizamu usuli fasidatin, usulin fasidatin, yaitu berpegangnya seseorang kepada usul, yaitu prinsip yang fasidah, prinsip yang rusak, usul yang rusak. Wasuluki tariqin ghairi hadin, dan menempuh suatu jalan yang tidak memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan jalan yang lurus yang diperintahkan untuk diikuti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, namun yang dia ikuti adalah menempuh jalan selain itu, yaitu as-subul, jalan-jalan kesesatan yang dia ikuti. Kata beliau rahimahullah, iltazama aqwamun subulan ghaira hablillahi wa siratahu al-mustaqim. Iltazama aqwamun, kata beliau, aqwamun itu kaum-kaum manusia, kata beliau, mereka itu iltazama berpegang dengan subulan, jalan-jalan ghairu hablillah, selain dari tali Allah subhanahu wa ta'ala, wa siratahu al-mustaqim, dan juga selain sirat al-mustaqim, itu jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Ini aqwamun, kata beliau, menunjukkan banyak sekali. Tidak hanya qaumun, qaumun saja itu sudah banyak jumlahnya. Ini aqwamun. Sekian kaum, kata beliau rahimahullah, mereka justru meniti, memegangi subulan, yaitu jalan-jalan ghairu hablillah, selain jalan Allah subhanahu wa ta'ala, selain tali Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga selain jalannya yang lurus. Waja'aluha qa'idan lahum fi ibadatihim. Dan mereka, kaum-kaum tersebut, menjadikan jalan-jalan yang mereka pegangi, jalan-jalan yang mereka tempuh tersebut, sebagai qa'idan lahum, sebagai pemimpin bagi mereka. Sebagai pemimpin yang dipanuti oleh mereka, yang diikuti oleh mereka. Fi ibadatihim, dalam masalah ibadah-ibadah mereka. Yaitu mereka mengikuti ghairu hablillah, selain jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam masalah ibadah, mereka mengikuti jalan selain jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqaidihim, dan juga menjadi pemimpin bagi mereka dalam masalah aqaidihim, keyakinan-keyakinan mereka, akidah-akidah mereka. Sehingga mereka berakidah bukan berakidah dengan akidah Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun akidah yang mereka ikuti adalah akidah selain yang merupakan bimbingan dari Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan akidah yang di atas siratal mustaqim. Akidah bukan akidah yang di atas jalan yang lurus, jalan yang benar. Namun akidah di atas kesesatan. Wa mu'amalatihim, dan juga dalam masalah mu'amalah mereka. hubungan antara satu dengan yang lainnya. Itu juga yang menjadi panutan adalah bukan jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang dijadikan adalah hawa nafsu mereka. Jalan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhlakihim, dan juga menjadi pemimpin bagi mereka yang mereka ikuti dalam masalah akhlakihim wa sulukihim. Akhlak-akhlak mereka dan juga adab-adab mereka. Sehingga dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, muamalah, akhlak dan juga suluk, yang diikuti adalah apa yang mereka pegang tersebut. Itu usul, fasidah, dan juga jalan yang tidak membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Kemudian kata beliau, وَأَعْضَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ جَعَلُوا مَلْتَزَمُوهُ حَاكِمًا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Dan yang lebih besar dari itu, kalau tadi kan sesat, sudah sesat, itu menjadikan usul yang fasidah, dan juga jalan yang tidak membimbing mereka kepada jalan yang lurus, itu sebagai panutan mereka. Itu sudah jelas sesatnya. Dijadikan panutan dalam masalah ibadah, akidah, muamalah, akhlak, dan juga suluk bagi mereka. Maka dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa a'zam, dan yang lebih besar, lebih parah dari hal itu, annahum ja'alu maltazamuhu hakiman ala kitabillah wa muhaiminan alaih. Yang lebih besar dari itu adalah mereka menjadikan apa yang mereka pegangi tersebut, yaitu mereka menjadikan usul yang rusak tersebut, usul-usul yang rusak tersebut dijadikan oleh mereka hakiman ala kitabillah wa muhaiminan alaih, sebagai hakim yang menghakimi kitabullah, yang menghakimi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih sesat lagi. Bukannya Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sebagai hakim bagi prinsip-prinsip mereka, jalan-jalan yang mereka tempuh, namun justru sebaliknya. Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai mahkuman, yaitu yang dihakimi. Sehingga kalau usul-usul mereka ini bertentangan dengan Al-Quran, maka Al-Qurannya yang dikalahkan. Kalau usul-usul mereka bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Qurannya dan juga hadis-hadis tersebut yang dikalahkan oleh mereka. Mereka ngikut terhadap usul yang rusak tersebut. Maka tentunya ini adalah jalan kesesatan. Dia akan berjalan kemana? Dengan usul yang rusak tersebut. Dengan dia menempuh jalan yang tidak membimbing kepada siratul mustaqim. Kemudian kata beliau rahimahullah, faminan nasi man hakama ad-dawqa kasufiyah. Dan di antara manusia itu, di antara kaum yang disinggung di atas tadi, di antara manusia ada yang mereka itu man hakama ad-dawqa, ada yang menjadikan hakim bagi mereka itu adalah ad-dawq, itu perasaan mereka. Itu perasaan mereka dijadikan sebagai hakim bagi mereka. Hakim bagi mereka dalam masalah ibadah. Hakim bagi mereka dalam masalah akidah. Hakim bagi mereka dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak. Dan juga dalam masalah suluk. Yaitu yang menjadi panutan bagi mereka adalah ad-dawq. Itu perasaan mereka. Menurut perasaan saya, kata mereka orang-orang sufi, ya, yang namanya ibadah adalah harus demikian-demikian. Harus dilakukan sehari semalam sekian. Kalau wirid dan juga harus sekian jumlahnya. Itu menurut perasaan mereka. Itu yang namanya baru ibadah. Dalam masalah akidah juga demikian. Zauknya yang dikedepankan. Perasaan mereka. Dalam masalah muamalah juga demikian. Hakimnya adalah ad-zauk bagi mereka. Itu perasaan-perasaan mereka. Ini diantara al-qaum tersebut. Tentunya ini adalah termasuk usul fasidah. Itu prinsip yang rusak yang menggiring mereka kepada kesesatan. Demikian pula kata beliau, wa minhum man hakama al-aqla kal mu'tazilati. Dan di antara mereka ada yang menjadikan hakim yang memutuskan perkara bagi mereka adalah al-aqla, itu akal-akal mereka. Jadi akal mereka yang dijadikan sebagai hakim yang memutuskan bagi mereka dalam masalah ibadah, akidah, muamalah, akhlak dan juga suluk mereka. Kal mu'tazilati, seperti orang-orang mu'tazilah. Kaum yang mereka lebih mengedepankan akal daripada an-naql. Lebih mengedepankan akal-akal mereka daripada an-naql, yaitu Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sekian pembahasan orang-orang Mu'tazilah selalu mengedepankan akal-akal mereka. Karena mereka memiliki kaidah menurut mereka, idza ta'aradul aqlu wan naqlu quddimal aqlu. Kata mereka, yaitu jika akal itu bertentangan dengan an-naql, an-naql itu sesuatu yang dinukil, itu Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau akal bertentangan dengan nakal, dengan dalil-dalil, kata mereka quddimal aqlu, maka yang dikedepankan adalah akal-akal tersebut. Ini menurut mereka orang-orang Mu'tazilah. Sehingga dalam masalah ibadah, mereka juga pegangannya adalah akal mereka. Dalam masalah akidah, juga yang dijadikan pegangan bagi mereka adalah akal-akal mereka. Sehingga kalau kita memperhatikan akidah mereka, akidahnya orang-orang Mu'tazilah, dalam sekian pembahasan, mereka selalu menolak pembahasan-pembahasan yang benar dari Al-Quran dan juga Sunnah, hanya dengan alasan tidak sesuai dengan akal-akal mereka. Akal mereka menolak. Banyak pembahasan-pembahasan akidah yang bertentangan dengan akal-akal mereka yang ditolak oleh orang-orang Mu'tazilah. Seperti berita-berita tentang hari kiamat yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada beliau berita-berita tentang hari kiamat lebih detail daripada nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka menganggap apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berita-berita tentang hari kiamat setelah manusia itu dikubur sampai masuk ke dalam jannah, dianggap oleh mereka itu adalah berita-berita omong kosong saja. Berita dusta. Karena tidak ada nabi, kata mereka, sebelum nabi kita Muhammad SAW yang memberitakan dengan berita-berita yang serinci seperti yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Itu sebenarnya karena bertentangan dengan akal-akal mereka. Dan juga banyak sekali permasalahan-permasalahan akidah yang ditolak oleh mereka hanya bertentangan dengan akal mereka. Ini menunjukkan apa? Usul yang rusak yang ada pada mereka ini menggiring mereka untuk terjatuh dalam kerusakan-kerusakan yang sangat banyak. Dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, muamalah, akhlak, dan juga suluk. Ini banyak terjatuh mereka. Wa minhum man hakama syar'an mubaddalan kal yahudi wan nasara. Demikian pula ada di antara kaum-kaum tersebut ada yang menjadikan hakim sebagai ada yang hakama syar'an mubaddalan, itu ada yang bertahkim dengan syar'an, itu dengan syariat yang mubaddalan, syariat yang sudah diubah-ubah. Syariat yang sudah diubah-ubah itulah yang dijadikan sebagai panutan bagi mereka. Yang dijadikan sebagai pemimpin bagi mereka yang diikuti oleh mereka. Yaitu kata beliau, kal Yahudi wan Nasara. Seperti orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Mereka beragama dengan agama yang sudah dirusak oleh mereka sendiri. Beragama dengan agama yang mubaddal, dengan syar'an mubaddalan. Dengan agama yang sudah diubah-ubah oleh mereka sendiri. Sehingga mereka semakin sesat. Ketika datang al-haq yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau menerimanya. Demikian pula kata beliau, wa min ahlil kiblati. Man sara ilaihi ba'du au kullu tilka dhalalat. Bahkan kata beliau, ada juga min ahlil kiblah. Dari ahlul kiblah itu ada dari kalangan umat Islam ini, itu ahlul kiblah. Ada juga dari kalangan ahlul kiblah umat Islam ini, man sara ilaihi ba'du au kullu tilka dhalalat. Ada juga ahlul kiblah yang didatangi sebagian atau seluruh dari kesesatan-kesesatan yang telah disebutkan di atas. Ini orang-orang Islam. Sehingga di dalam umat Islam ini komplit. Ada yang bertahkim. Ada yang menjadikan pegangannya adalah dzauq mereka. Ada yang dijadikan pegangannya oleh mereka adalah akal-akal mereka. Ada juga yang berpegangan dengan syariat yang sudah diubah-ubah. Sehingga lebih komplit umat Islam ini. Karena beliau menyatakan, wa min ahli al-qiblati man sara ilaihi ba'du au kullu tilka ad-dalalat. Dan di kalangan ahlul kiblah ada juga yang datang kepada mereka sebagian ataukah seluruh dari kesesatan-kesesatan yang ada. Sehingga kalau kita mencermati berita yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat Islam ini akan berpecah menjadi 70 sekian, menunjukkan bahwasanya mereka memiliki prinsip tersendiri-sendiri. Bahkan ada yang menggabungkan prinsip-prinsip yang rusak yang mereka miliki tersebut. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Adapun yang berikutnya, fa insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang mendatang bi'nillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.